kita angkat kembali dari telepon berikut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, silakan? Dengan Kamal di Sumedang. Pak Kamal di Sumedang, silakan Bapak. Ya, begini Pak Ustadz. Iya. Kalau dalam jual beli tidak tunai, DP itu dibolehkan atau tidak Ustadz? Iya. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Pak Kamal dari Sumedang menanyakan bagaimana hukum DP. DP adalah DO, singkatan dari down payment, atau dikenal dalam istilah fikih dengan rubun atau lurbun, ya, bea lurbun. Itu memberikan sebagian dari harga. Kalau umpamanya akad diteruskan, maka ini merupakan bagian dari harga. Bila akad dibatalkan, tidak dilanjutkan, maka ini menjadi hak milik si penjual. Bi'ul urbun ini, jual beli urbun ini khilaf para ulama tentang boleh dan tidaknya, baik untuk jual beli yang tunai maupun tidak tunai. Karena tidak ada perbedaan antara jual beli yang tunai dengan tidak tunai dari sisi hukum syar'i, kecuali yang satu barang dan uang diserahkan, satu tidak. Khilaf para ulama dalam hal ini, Allah Ta'ala alam, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih adalah pendapat sebagian al-Hanabila yang mengatakan bahwa bai'ul urbun, jual beli urbun, DP, sesuatu yang dibolehkan. Berdasarkan asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya salah seorang amir dari Umar yang berada di Mekah, beliau membeli sebidang tanah dan rumah untuk dijadikan sebagai penjara, dan beliau membayar 4.000 dirham sebagai uang mukanya, urbunnya. Bila nanti Umar setuju, maka akan jadi dilanjutkan. Bila tidak, maka itu untuk si penjual. Ya. Dan pada dasarnya, hukum asal jual beli adalah boleh. Dan ini termasuk bagian dari jual beli, dan mereka saling redha. Dan sebagian perulama dalam mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli urbun ini, mereka mengatakan ini jual beli tidak ada imbalannya. Karena bila umpamanya si pembeli tidak jadi melanjutkan, maka apa imbalan untuk si pembeli? Kita katakan ada imbalannya. Jangan dijawab oleh pendapat yang kuat, ada imbalannya. Apa imbalannya? Selama ini Anda untuk tidak melanjutkan jual beli, diberikan tempo waktu 2 minggu, 3 minggu atau berapa yang Anda inginkan. Bukankah kalau pada waktu ini ada orang yang ingin membeli dengan biaya, dengan harga lebih tinggi, dia tidak bisa jual? Bukankah kesempatan ini menjadi hilang? Kemudian Anda menanggung begitu saja, ya. Dan ini menjadikan tala'ub, menjadikan orang bermain-main dalam akad, sehingga merugikan orang yang lain. Dan tentang jual beli arbun ini dibolehkan, ini yang disetujui oleh Majma Al-Fiqhi Al-Islami, lembaga fikih internasional di bawah OKI, yang menyetujui bahwa untuk saat sekarang, maka pendapat yang sangat kuat sekali dan untuk harus diperhatikan adalah bolehnya ini, agar orang tidak semena-mena terhadap hak orang lain. Bisa saja dia mengatakan ini DP saya berpikir selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dengan oh, saya enggak jadi. Kalau beli arbun tidak boleh, selama 1 bulan hak orang itu kemana? Kalau rumah namanya sudah bisa disewakan, belum lagi kesempatan yang hilang. Anda baru berDP membeli rumah seharga 400 juta umpamanya. Setelah Anda berDP, sehari setelah itu ada yang datang yang beli tunai. Tunai dibelinya tanpa berpikir, tanpa ada urbun, tunai dan berpikir atau urbun, harga 450 juta. Tapi karena si pembeli, si penjual terikat dengan Anda, dia tidak jadi menjual. Tidak jadi menjual dan hilang kesempatan 50 juta. Belum lagi tunai 450 jutanya tadi. Ya. Maka dengan demikian, pendapat yang terkuat boleh jual beli urbun ini untuk akad yang tunai maupun tidak tunai. Adapun yang dilarang memberikan urbun, memberikan uang tunai dalam akad murabahah dari amir bisyira, jual beli murabahah yang tidak tunai dan penjual tidak memiliki barangnya, pada saat akad pemesanan dilarang untuk memberikan urbun, bukan karena urbun dilarang, tapi karena pada saat itu dalam kasus umpamanya saya lembaga keuangan, baik BMT atau apapun namanya, ada seseorang yang beli rumah kepada saya, pembiayaan untuk rumah. Ya. Tentu saya tidak memiliki rumah. Saya lembaga keuangan, bukan developer, penjual rumah, bukan juga properti. Ya. Ketika dia mengajukan permohonan untuk pembelian, saya minta DP. Ini yang tidak boleh. DP yang ini yang dilarang oleh lembaga fikih internasional juga. Tapi urbun secara umum dibolehkan. Kenapa? Kalau saya terima DP-nya, ini DP untuk sebagai tanda jadi jual beli. Padahal saya belum memiliki barang. Rumah belum saya beli. maka dilarang bukan karena DP-nya, tapi karena saya belum memiliki barangnya. Makanya termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Yang ini dilarang oleh Rasulullah SAW. La tabi' ma laysa 'indak, jangan jual barang yang bukan menjadi milikmu. Saya kira jelas. Wabillahi taufiq.